Sajaknya badan kinilah tua, tinggi rasanya pandakian, hati di dalam acok taibo takana untung para sayande. Akhirai mungkin kasan sangat.